السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. إخواني وأخواتي رحمني ورحمكم الله، kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Mughni fi Ta'lim An-Nahwi Syarhun Mujazun lil Qawa'id An-Nahwiyah yang ditulis oleh Syekh Husain bin Ahmad bin Abdullah Al-Ali. Pada kesempatan kali ini masuki mukaddimah dari buku ini. Al-Mukaddimah, pendahuluan dari buku ini, yang mana setiap buku yang ada, maka inti dari pembahasan yang ada di dalamnya itu disinggung di mukaddimahnya. Maka sangat penting ya kita membaca mukaddimah sebelum membaca isi dari kitab yang sedang kita pelajari. Maka kita penting pula untuk membaca mukaddimah, sehingga di sana kita mengetahui gambaran secara garis besar dari buku ini. Al-Muqaddimatu, pendahuluan atau mukaddimah. Menulis kitab Al-Mu'allif Hafizahullah Ta'ala mengatakan, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil arabiyyil ummiyyi. Salawat serta salam semoga terlimpah kepada Nabi yang ummi. Ummi itu artinya tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak bisa membaca dan juga tidak bisa menulis. Akan tetapi perlu diketahui bahwa ummi yang ada pada beliau sallallahu alaihi wasallam ini merupakan keistimewaan. Yang merupakan kelebihan, keistimewaan bagi beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, sehingga tidak bisa dituduhkan kepada beliau bahwasanya Al-Qur'an itu bikinan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena beliau saja tidak bisa membaca dan juga tidak bisa menulis. Akan tetapi bagi umatnya, ketika ada yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, itu bukan keistimewaan. Ya, bisa dikatakan ya sebuah kekurangan yang harus disempurnakan. Kenapa? Karena banyak ayat ataupun hadis yang di sana memberikan motivasi, menganjurkan agar kita bisa membaca dan termasuk di dalamnya menulis, yaitu sebagai rukun di dalam belajar dan juga mengajar. Ya, sehingga kita jangan beralasan, saya nyontoh Nabi saja, tidak usah bisa membaca, tidak usah bisa menulis. Ya, bukan seperti itu ya, karena bagi selain beliau bukan sebuah keistimewaan. Wallahu a'lamu bisawab. Kemudian afsahi man nataqa bidodi. Ya, afsahi ini sebagai badal dari an-nabi ya. Afsahi man nataqa bidodi. Ya, afsahi man nataqa bidodi. Beliau adalah orang yang paling fasih di dalam mengucapkan huruf dod. Ya, jadi dikarenakan dikatakan bahwasanya huruf yang paling sulit adalah huruf dod, maka di sini gambarannya beliau orang yang paling fasih di dalam mengucapkan huruf dod, dan tentunya ya huruf-huruf yang lain beliau adalah orang yang paling fasih. Ya, sehingga terkadang makna dari kalimat ini kadang ya dijadikan mukaddimah pula di dalam buku-buku tajwid terkadang. Ya, cuma sayangnya disebutkan disandarkan bahwasanya itu adalah hadis ya, ketika mengatakan ana afsahu man nataqa bidod. Saya adalah orang yang paling fasih mengucapkan huruf dod. Ya, maka itu wallahualam hadisnya tidak sahih ya, hadis yang mengatakan seperti itu. Ya, akan tapi al-mu'alif di sini sedang memberikan pernyataan bahwasanya beliau orang yang paling fasih. Ya. paling fasih dalam mengucapkan semua huruf, termasuk di dalamnya huruf dhad. Wallahu a'lam bishawab. Siapakah nabi yang seperti itu? Muhammadin, namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya, wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina. Dan beserta keluarganya dan seluruh sahabatnya. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, serta orang-orang yang mengikutinya dengan baik sampai hari kiamat. Amma ba'du, adapun setelahnya. Ini sudah kita bahas kemarin ya, tentang amma ba'du. Famin waqi'it tadrisi limaddatin nahwi lamassat anna at-tullaba yashkuna syu'ubatan nahwi wa yatasawwarunahu min al-umuri al-mu'aqqadati likasrati qawa'idihi wa syu'ubati al-i'rabi fi ma yarawna. Kemudian beliau mengatakan, famin waqi'it tadrisi limaddatin nahwi, realita atau kenyataan yang terjadi di dalam pembelajaran materi nahwu, lamassat annatulaba yashkuna su'ubatan nahwi, ya, beliau mengatakan adalah materi nahwu ini menjadikan para siswa mengeluhkan bahwa nahwu itu pelajaran yang sulit. Ini yang sering kita jumpai di lapangan, yang sering kita jumpai di medan pembelajaran pelajaran nahwu. Ya, banyak para siswa yang mengeluhkan, ah sulit ini kalau udah urusannya dengan nahwu, ini pelajaran yang rumit ya, yang sulit. Wa yatasawwarunahu minal umuril mu'aqqadati, dan tergambar oleh mereka bahwa nahwu itu rumit, nahwu itu jelimet kalau bahasa kita. Ya, nahwu itu satu yang rumit, yang sulit dan sebagainya. Ini tergambar di ingatan-ingatan mereka, terkadang seperti itu. Ya. Kenapa bisa seperti itu? Likasrati qawaidihi. Ya, karena banyaknya kaidah-kaidah yang ada. Ya, padahal ketika kita mengetahui bahwa nahwu itu kaidahnya banyak, sebenarnya bukan sesuatu yang mustahil, bukan sesuatu yang tidak mungkin bisa didapatkan, tapi itu adalah sesuatu yang bisa, setiap kita itu bisa. Ya, buktinya banyak orang-orang yang bisa. Ya, sehingga ketika kita tahu bahwasanya kaidah nahwu itu banyak, ini bukan sebagai alasan untuk tidak mau belajar, tapi justru sebagai penyemangat bagi kita, sebagai tantangan bagi kita, seperti itu. Dan perlu diketahui bahwasannya ketika sesuatu itu banyak, maka dhihen, akal kita, otak kita ini sebenarnya bisa merekamnya. Ya, bisa merekamnya secara detail. Katakanlah ketika ada 100 poin ya misalnya. Sebenarnya akal kita, otak kita ini mampu. Jangankan 100, 200, 1000, 10.000. Ya, 1 juta katakanlah. Akal kita disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini mampu untuk menampung maklumat yang begitu banyak. Ya, tinggal kita mau mengoptimalkan atau tidak. Tinggal kita mau menggunakan potensi yang ada untuk meraihnya ataukah tidak. Ana kasih ilustrasi. Dan mungkin ini sudah sering ana sampaikan ya, sebagai ilustrasi. Siapa di antara kita yang profesinya sebagai pedagang? Ya, katakanlah ketika kita meraba diri kita sebagai pedagang, ya karena sedikit banyak ya anak pernah seperti itu, Ya, sehingga bisa sebagai gambaran, ketika seorang pedagang, dia memiliki barang dagangan 10 item atau 100 item, maka dia itu bisa hafal dengan detail setiap jenisnya. Ya, setiap jenisnya dia bisa hafal dengan detail bahwasanya barang ini belanjanya, belinya adalah segini, nanti jualnya harusnya segini. Yang ini belanjanya segini, jualnya harusnya segini, dan sebagainya. Bisa hafal dengan detail. Ya. Ya, kenapa? Ya, karena dia itu memasukkannya bertahap, sedikit demi sedikit. Dia punya 10, dia fahami, oh ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Masing-masing yang ini segini, yang ini segini, yang ini segini. Nanti datang lagi, 2 lagi, datang lagi, 3 lagi, datang lagi, 1 lagi. Dia selalu memasukkan ke dalam ingatannya, dan apa yang sudah ada di dalam ingatannya, kemudian dikesankan di dalam hati, maka ini menjadikan dia tidak akan lupa lagi. Ya, selalu ingat. Dan sebenarnya kaidah nahwu itu seperti itu. Ya, memang kaidahnya itu banyak, tapi kalau kita mau memasukkan ke dalam otak kita, dimasukkan juga ke dalam hati kita, maka yang banyak itu terkesannya sedikit. Gitu. Jumlahnya banyak, tapi terkesannya kayaknya sudah ada semua. Terkesannya sedikit di dalam ingatan kita. Al-marfu'at yang jumlahnya 7 misalnya. Al-mansubat yang jumlahnya berapa? 15 misalnya. Al-majrurat 3. Kemudian masing-masing dari i'rab itu ada tandanya, ya, dan masing-masing tanda ada tempatnya. Maka insya Allah, kalau kita mau memasukkan ke dalam akal kita, otak kita, ke dalam ingatan kita, masukkan ke dalam hati kita, maka insya Allah itu sesuatu yang tidak sulit untuk bisa kita dapatkan. Ya, sehingga jangan memandang, wah ini banyak, langsung mundur, ya, bukan, jangan seperti itu. Ya, tapi nikmatilah sedikit demi sedikit. Ibaratnya makan, ya nikmatilah makanan yang ada sedikit demi sedikit. Nah, wallahu a'lam bisawab. Kemudian wa su'ubatil i'rabi fi ma yarawna. Dan juga sulitnya mengi'rab menurut anggapan mereka. Ya, menurut anggapan sebagian mereka dari para pelajar, bahwasannya mengi'rab itu sulit. Tapi bagi sebagian yang lain mungkin beranggapan mengi'rab itu mudah. Ya, tinggal kita mau masuk golongan yang mana gitu ya. Apakah kita mau masuk golongan yang beranggapan i'rab itu sulit, ataukah kita mau masuk ke dalam golongan yang beranggapan i'rab itu mudah. Ya. Ketika memandang i'rab itu sulit, dikarenakan apa? Karena tidak mau belajar. Atau yang Anda lihat di lapangan, karena apa? Karena tidak mau menghafal. Diawali itu. I'rab itu sebenarnya, ya kalau boleh kita katakan mudah. Dengan catatan apa? Hafalkan sedikit demi sedikit. Hafalkan i'rab-i'rab yang simple-simple. I'rab-i'rab yang pendek-pendek terlebih dahulu. Hafalkan, fahami, hafalkan, fahami, latihan. Seperti itu terus. Ya, nanti anggapan i'rab itu sulit menjadi hilang dari diri kita insya Allah. Nah, ini yang terjadi di lapangan terkadang seperti itu ya. Mereka para siswa itu mengeluhkan. Ya, semoga para siswa yang dimaksud di sini bukan antum dan bukan antuna gitu ya. Jadi ya nikmati gitulah. Belajar itu dinikmati, jangan apa-apa ngeluh. Ya, ngersula ya kalau bahasa Jawanya itu. Naam, wallahu a'lam bishawab. Kemudian mu'allif mengatakan wala'alla hadha syu'ura ya'udu ila al-asbabil atiyati. Bisa jadi apa yang dirasakan ini penyebabnya kembali kepada hal-hal berikut ini. Ya, kita akan mengetahui, mempelajari, dengannya kita menjadi tahu perkara apa saja yang menjadikan seseorang ketika belajar nahwu itu terkesan sulit. Ya, sehingga nanti setelah kita tahu kita jadikan pembenahan untuk kita. Ya mulai berbenah gitu kan. Ya jangan dari dulu ya seperti itu terus, tidak mau ada peningkatan. Harus mulai dari sekarang kita berbenah bagaimana cara belajar yang benar. Nah, dengan mengetahui yang semacam ini nanti kita akan berusaha untuk mencari solusinya. Wallahu a'lam bishawab. Awalan, su'ubatu fahmi darisina limasailin nahwi. Di antara penyebabnya, di antaranya yang pertama adalah para pelajar merasa sulit memahami permasalahan-permasalahan yang ada pada pelajaran nahwu. Limtila'iha bil haswi wal fuduli. Ya. Karena penuh dengan al-haswi, kata sisipan. Ya, kata sisipan. Ya, kata sisipan ini maksudnya di antara maknanya tikrarul ma'na bi uslubin akhar. Ya, kadang di dalam bahasa Arab ini dua kata yang muradif di apa ya, dibarengkan seperti itu. Ya. Padahal maknanya sama. Ya, atau ziyadatul lafzi 'alal ma'na ziyadatan muta'ayyanatan li ghairi fa'idatin. Ya, atau haswi itu adalah menambahkan lafaz yang maknanya sama dengan penambahan yang tertentu yang sebenarnya tidak mendatangkan faedah yang baru atau makna yang baru. Maknanya sama. Ya, biasanya sesuatu yang sama dan diulang itu berarti berfaedah adalah untuk penguat saja. Nah, ya kadang seperti itu. Ya misal kita mengatakan ya, ta'allamun nahwa li'annahu nafi'un wa mufidun lakum. Pelajarilah nahwu karena nahwu itu bermanfaat dan berfaedah bagi kalian. Ya, nafi'un dan mufidun ini sama ya, terkadang ditampilkan lagi sudah ada nafi'un ditambahkan mufidun. Nah, yang sebenarnya ini menambah kekayaan kosakata sebenarnya. Tapi bagi sebagian orang mungkin ini menjadi apa? Boros kosakata seperti itu. Ya bagi kita yang senang ya, ini menambah kosakata. Wallahu a'lam. Wal fuduli dan juga banyaknya atau penuh dengan fadlah. Al-fadlah. Fudul ini fadlah, fadlah. Fadlah itu artinya ma yastaqimul kalamu bighairihi idha hadafa au idha hudifa. Sesuatu yang sebuah kalimat itu tetap sempurna, tetap utuh ketika hal itu dihilangkan. Nah, jadi kalau ulama nahwu mereka mengatakan bahwa fadlah itu adalah lawan kebalikan dari umdah. Yang namanya kalam itu ada umdah dan ada fadlah. Umdah itu kata inti, fadlah itu adalah selebihnya atau selain dari umdah. Ya. Kalau dalam jumlah ismiyah, umdah itu mubtada khobar. Dalam jumlah fi'liyah, umdah itu fi'il dan fa'il. Selain itu namanya fadlah. Dan fadlah itu sangat banyak. Ya, sehingga fadlah itu sangat banyak. Ya, terkadang dalam satu kalimat, umdahnya sedikit, fadlahnya sangat banyak. Termasuk fadlah itu adalah maf'ul. Ya, maf'ulun bih, ini adalah fadlah. Ya. Dan kita tahu maf'ul bih itu ada lima. Ya, terkadang misalnya dalam satu kalimat dimunculkan semua maf'ul yang ada. Ya. Maf'ul itu ada lima, salah satunya maf'ul. Maf'ul bih, ya, ada maf'ul bih, kemudian ada maf'ul mutlak, maf'ul fih, ada maf'ul ma'ah, dan maf'ul li'ajlih. Ya, insya Allah nanti yang semacam ini kita juga akan pelajari di buku ini. Misal dalam sebuah kalimat terkumpul di dalamnya lima maf'ul. Misalnya, qara'tul qur'ana qira'atan lailan wal misbaha ibtigha'a wajhillahi. Ya, qara'tal qur'ana. Saya membaca Al-Qur'an qira'atan dengan sebenar-benarnya Lailan di waktu malam wal misbaha diterangi sinar lampu ibtigha'a wajhillahi mengharapkan wajah Allah. Ya, qara'tul Qur'ana al-Qur'ana ini maf'ul bih. Qira'atan maf'ul mutlak, lailan maf'ul fih wal misbaha maf'ul ma'ah. Ibtigha'a wajhillahi maf'ul li ajlih. Ya, di sini fadlahnya banyak. Ya, sehingga ketika kita mengetahui bahwa fadlah itu banyak, sebenarnya kembali lagi, ini bukan sesuatu yang menjadikan kita mundur. Justru kita punya keinginan, saya harus menguasai ini, dan ini. Gitu. Jadi maf'ul bih saya harus faham, maf'ul fih saya harus faham, maf'ul mutlak saya harus faham, maf'ul li ajli saya harus faham, maf'ul ma'ah, dan juga fadlah-fadlah yang lainnya. Insya Allah nanti akan terasa nikmat dengan masuknya ilmu ke dalam diri kita. Itu lebih nikmat terasa dibandingkan masuknya makanan yang paling enak ke dalam kerongkongan kita. Ya, atau ke dalam mulut kita. Kerongkongan kita kemudian masuk ke dalam perut kita. Ya, kita makan makanan yang enak, rasanya lezat. Tapi masuknya satu ilmu ke dalam diri kita itu terasa lebih lezat, terasa lebih nikmat. Naam, wallahu a'lamu bishawab. Kemudian wal khilafati. Dan juga perbedaan pendapat, ya, banyaknya perbedaan pendapat di antara para ulama. Ya, terutama dua kubu yang besar di dalam pelajaran nahwu atau di dalam ilmu nahwu, ada dari orang-orang Basrah, ulama Basrah, dan juga ada dari mereka ulama Kufah, ya, Al-Basrah wal Kufah. Ya, di antaranya misalnya perbedaan pendapat tentang isim, lafat isim, ya, tentang lafat isim. Lafat alism, maka orang-orang Basrah atau ulama Basrah, mereka mengatakan bahwa alism itu asalnya adalah asumuwu, yang maknanya al-uluwu. Isim itu artinya tinggi. Ya, kalau ulama Kufa mengatakan mustaq min minal wasm, yang maknanya al-alamah. Isim itu artinya adalah tanda. Ya, ada masing-masing berhujah, ya, berhujah, berargumen. Ya, bagi yang ingin melihat perbedaan-perbedaan di dalam permasalahan nahwu, ya, bisa dilihat di kitab Al-Insafu fi Masailil Khilafi Bainan Nahwiyyin Al-Basriyyin wal Kufiyyin. Ya, di dalam kitab tersebut banyak contoh-contoh perbedaan-perbedaan pendapat antara ulama Basrah dan ulama Kufah. Naam. Dan sebenarnya perbedaan tersebut kembali lagi bukan sebagai alasan untuk kita mundur. Justru ini memperkaya. Bahwasanya ketika kita tahu, oh ini berpendapat seperti ini, yang itu berpendapat seperti itu, ini menambah wawasan kita. Kita katakan, ya, yang seperti itu boleh karena ada istilahnya rujukannya dari ulama yang Kufah misalnya, yang itu ulama yang Basrah misalnya, maka tidak masalah. Nah, kemudian wal mujadalati dzihniyati, dan juga perdebatan atau diskusi, ya, yang mengacu kepada penalaran. Dan itu sangat erat memang nahwu itu ke arah seperti itu, ya, al-mujadalat adzihniyah. Ya, misal ada kalimat seperti ini, mana yang betul? Akal tu sama kata hatta ra'saha atau hatta ra'suha atau hatta ra'siha. Nah, di situ banyak perbedaan pendapat dan masing-masing dia punya argumen. Ya. Yang ini berpendapat, oh ini yang betul hatta ra'saha. Yang ini mengatakan enggak, yang betul hatta roksiha. Yang lainnya menurut penalarannya mengatakan, oh ini hatta roksuha. Ternyata yang betul yang mana? Betul semuanya. Ya tergantung niatnya ya. Niatnya itu hatanya sebagai huruf apa gitu kan. Kalau hatanya sebagai huruf atof maka hatta roksaha. Hatanya sebagai huruf jar maka hatta roksiha. Hatanya sebagai huruf ibtidak maka hatta roksuha. Na'amullah alam bisawab. Ya jadi ya, terkadang satu bacaan itu diperdebatkan dari sisi bacaan. Disebabkan i'robnya yang berbeda, diniatkan dengan i'rob yang berbeda. Nah, ya bahkan ya bacaan basmalah saja kan ada 9 bacaan gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim itu ada 9 bacaan dari sisi nahwu gitu. Ya. Nah, wallahu alam bisawab. Kemudian wa kasratil ilali dan banyaknya alasan-alasan ya, banyaknya serta banyaknya alasan dalam penentuan suatu kedudukan. Ya. Misalnya zalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin itu kan. Di situ apakah zalikanya mubtada ataukah alkitabnya jadi khobar atau jadi badal nanti konsekuensinya lafaz selanjutnya menjadi apa, la raiba fihnya menjadi apa, hudanya menjadi apa. Nah, di situ ada keterkaitan. Ya, ketika zalikanya jadi mubtada nanti khobar keduanya la raiba fi nanti khobar ketiganya misalnya hudan atau sudut pandang yang lain ya. Ketika dibaca zalikal kitabu la raib misal gitu fihi hudan ternyata fihi khobar muqaddam hudannya mubtada itu. Di situ ada alasan-alasan kenapa dibaca dengan bacaan tertentu, artinya di i'rab dengan i'rab tertentu, ya masing-masing memiliki alasan. Nah, dan itu sangat erat juga dengan pelajaran nahwu. Dan sebenarnya itu satu yang mengasikkan sebenarnya ya, kalau kita mau telaten istilahnya, ya tidak buru-buru, tidak tidak mudah putus asa. Bersabar memahami, maka insya Allah itu menjadi satu yang nikmat. Nah, wal awamilati yusawihuha mantikul akli la mantikul luhati. Dan juga amil itu artinya penyebab yang dibenarkan dari sudut pandang yang bisa diterima oleh akal, bukan hanya sekedar yang bisa dirasakan secara bacaan. Ya. Nah, itu juga sangat erat ya dengan pelajaran nahwu, misalnya alaisallahu bi ahkamil hakimin, itu kan ayat yang kita hafal. Ya, ahkami itu secara bacaan kasrah. Tapi i'rabnya dia adalah mansub, gitu. Ketika apa? Ketika huruf ba-nya itu diniatkan sebagai huruf ba zaidah. Jadi ahkami itu adalah khobaru laisa mansubun wa alamatun nasbihi fathatun muqaddaratun mana'a min zuhuriha istihalul mahali bi harakati harfil jari zaidi. Ya, jadi ahkami itu di isim yang di khobarnya laisa yang dinasob dan tanda nasobnya adalah fathah yang dikira-kirakan dan penyebab tampaknya fathah sehingga tidak terlihatnya fathah itu karena menyesuaikan atau dia lebih mengutamakan kepada harokat adanya huruf jar tambahan tersebut. Secara bacaan kasrah, tapi secara logikanya, secara mantik, istilah yang ada di sini tadi adalah mantikul akalnya, dia adalah khobarnya laisa. Nah, wallahu alam bisawab. Ya mungkin ini perkara pertama yang dirasa oleh mereka para siswa atau siapapun yang belajar nahwu, mereka merasa bahwasanya nahwu itu sulit. Akan tapi kembali lagi kepada niat kita ya, bahwasanya kita ingin bisa bahwasanya apa yang ada tadi kita lalui ya, kita lalui bahwasanya itulah tahapan untuk bisa mendapatkan ilmu. Naam. Kemudian kita lanjutkan yang kedua. Sanian. Al-iktisaru fi tadrisi hadhihi al-maddati 'ala dirasati an-nadhariyyati wa ihmalu tatbiqi wa qillatu tadribi 'ala tahlili an-nusus al-mukhtalifati wa i'rabiha. Yang kedua, Dalam pembelajaran materi nahwu ini, yang menjadikan nahwu itu terkesan berat gitu ya, sulit, ada yang mereka itu dalam pembelajaran materi nahwu ini hanya mencukupkan kepada pembelajaran secara nazariyah, secara teorinya. Dikasih teori sangat banyak, akan tapi apa? Dan tidak memperhatikan penerapan prakteknya. Ini juga tidak seimbang ya. Ya, sehingga nanti di pembelajaran kita meskipun kita menekankan kepada kaidah, maka Anda menginginkan semuanya aktif. Contohnya ini nanti, ini tugasnya juga untuk dibaca lagi, dibaca ya, dibaca, bacanya setorkan kepada korektor masing-masing seperti itu, agar kita bukan sekedar teori tapi ada prakteknya. Mungkin ada yang beralasan, aduh anak belum paham ini, gak apa-apa, yang penting baca, yang penting baca. Ya bahkan ya ketika anak belajar itu, metode dari guru anak itu, metodenya yang penting baca, baca dan baca, dari nol tahu-tahu sudah bisa baca itu. Kenapa? Ya karena metodenya memang membaca gitu. Itulah membaca, sebagaimana kita belajar membaca bahasa Indonesia ya, karena sering baca, tahu-tahu lancar bacaan kita. Naam, wallahul muwaffiq ya. Maksudnya dengan kuantitas bacaan ditambah dengan kualitas pemahaman, yaitu peningkatan kaidah, ilmu dari sisi kaidahnya juga kita selalu meningkatkannya, sehingga bukan sekedar teori tapi diimbangi dengan praktek, atau praktek yang di situ dibangun di atas teori. Naam, wallahul muwaffiq. Kemudian wa qillatu tadribi ala tahlilin nususil mukhtalifati wa i'rabiha, dan sedikit latihan ya, serta sedikit latihan dalam menganalisis suatu teks yang berbeda-beda, dan juga sedikit latihan mengi'rabnya. Ini juga yang jadi permasalahan, kenapa terkesan nahwu itu rumit, sulit, karena tidak belajar untuk menganalisis suatu kalimat. Ya, untuk tahap pemula, tahap awal ya, dia menganalisis kalimat sesuai dengan tingkat yang paling dasar. Ada sebuah kalimat dianalisis, mana yang isim, mana yang fi'il, mana yang huruf, seperti itu. Ada kalimat dianalisis, ini jumlahnya ismiyah atau fi'liyah. Kemudian dianalisis mana yang mubtada, mana yang khobar, mana yang fi'il, fa'il, dan sebagainya. Ini untuk dasar. Dan bagi yang sudah bisa menganalisis yang seperti itu, maka ditingkatkan lagi cara menganalisisnya. Menganalisis kalimat diawali dengan memahami tentang at-tarakib, susunan-susunan di dalam bahasa Arab. Ya, di sana ada 6. Kemudian ditambah lagi pemahaman tentang al-asalib, yaitu uslub, gaya bahasa di dalam bahasa Arab. Ya, di sana ada berapa banyak ya, ada 11. Kalau secara rinci maka lebih dari 11. Ya. Kemudian setelah itu coba menerapkan menganalisis kalimat. Misal ada ayat alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudallil muttaqin ya. Sampai ayat yang ke-5 misalnya, kemudian dianalisis mana yang at-tarkib al-isnadi, mana yang tarkib isnadi, mana yang tarkib badali, mana yang di situ ada nafyul jinsi, dan sebagainya. Ya, ini nanti ya, yang seperti itu, menganalisis, tahlil itu namanya menganalisis kalimat, itu juga nanti akan menjadi latihan bagi kita. Cuma di pelajaran Al-Muhni ini bagian paling terakhir ya, bagian paling terakhir insyaallah nanti kita ketemu dengan pelajaran at-tahlil, yaitu menganalisis kalimat didahulu dengan memahami at-tarakib wal asalib, susunan kalimat dan gaya bahasa di dalam bahasa Arab. Naam. Dan juga tidak mau belajar untuk mengi'rab, padahal mengi'rab itu ya mudah sebenarnya kalau kita mau. Awali dengan dihafalkan, udah gitu aja ya. awali dengan dihafalkan. Ada contoh mu'irob, terutama di buku ini nanti pembahasannya ditambahkan di situ cara mu'irob, ya, cara-cara mu'irob. Nah, disitulah kesempatan kita hafalkan apa yang ada. Nah, nanti setiap yang sudah kita hafalkan nanti dipraktekan. Ya, ketika kita menjumpai kalimat yang mirip, coba kita i'rob kalimat tersebut sebagaimana cara mengi'rob yang ada di kitab ini. Nah, wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan. Salisan yang ketiga. Adamu fahmi makna nashi indal qiyami bi'arobihi li'anna fahman nashi wa tahlilihi yu'inu ala i'ta'il kalimati mawqi'aha al-i'robiyah sahiha. Ya, yang ketiga. Ketika mengi'rob, tidak memahami makna teks yang ada. Ya, jadi, dia enggak faham makna kalimatnya. Kenapa tidak faham? Karena tidak faham makna dari mufrodatnya. Sebenarnya bisa dicari solusinya dengan carilah mufrodatnya terlebih dahulu. Setelah itu, fahami kalimatnya secara menyeluruh. Setelah itu, coba disimpulkan maknanya. Setelah itu coba di-i'rob satu persatu, maka insya Allah akan terasa mudah. Ya, karena yang namanya susunan bahasa Arab itu kadang berbeda ya dengan susunan bahasa Indonesia. Jadi kita mulai belajar dengan rasa bahasa Arab. Jangan belajar memaksakan bahasa Arab, bahasa Indonesia ke dalam bahasa Arab. Ya, sehingga pentingnya kita belajar tarkib dan uslub tersebut itu adalah seperti itu. Dan juga pentingnya kita belajar tentang kedudukan suatu kata di dalam kalimat agar kita bisa merangkai, oh ini sebagai ini, berarti maknanya adalah harusnya seperti ini gitu. Dan juga ditambah lagi nanti makna dari masing-masing huruf ini juga sangat membantu ya di dalam memahami suatu kalimat. Nah, sehingga dalam menerjemahkan ya tidak seperti kalimat Arabnya. Ya, ketika kita melihat apa yang Ana terjemahkan di sini juga susunannya kan enggak seperti kalimat Arabnya, tapi itulah udah jadi terjemahan makna dan pemahaman. Dan itulah menerjemahkan yang diharapkan itu seperti itu. Jadi menerjemahkan bukan perlafadznya nanti untuk menjelaskan kepada orang menerjemahkannya perlafadz, misal ada mufahmi makna nasi, tidak faham makna nas indal qiyami bi irobihi, ketika melakukan i'rob. Ya, misalnya seperti itu, sebenarnya enggak masalah, artinya sah-sah saja ya. Tapi kita ingin terjemahan kita itu lebih mudah difahami oleh lawan bicara kita atau oleh orang yang membaca dari tulisan kita. Nah, sehingga kembali ke sini, kenapa sulit? Karena tidak faham terhadap makna dari nas yang ada. Ya, tidak faham terhadap makna dari nas yang ada ketika mengi'robnya. Indal qiyami bi'i'robi. Ya, ketika mengi'rob tidak memahami makna teks yang ada. Li'anna fahman nasi, padahal faham terhadap nas wa tahlilihi dan juga menganalisis suatu nas atau teks, yu'inu ala i'ta'il kalimati mauqi'ahal i'robiyah sahiha. Ya, bahwasanya faham terhadap teks, faham terhadap makna teks dan juga menganalisisnya itu bisa membantu dalam menempatkan i'rob yang benar pada suatu kata. Nah, ini terjemahnya maksudnya gini. Menempatkan i'rob yang benar pada setiap kata, suatunya dihilangkan itu ya. Tadi sudah diniatkan untuk hilangkan tapi malah belum dihapus gitu ya. Jadi maksudnya padahal faham terhadap teks dan juga bisa menganalisis suatu teks itu bisa membantu dalam menempatkan i'rob yang benar pada setiap kata. Itu maksud ana seperti itu. Nah, ikhwani rahimani wa rahimakumullah wa akhwati yang kami hormati, demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini, pertemuan kita yang ketiga. Semoga bisa diambil faedahnya atas kesalahan, kekurangan